Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing. Bener-bener henteu bisa ngejat dibengke kutali duriat. Sanajan loba nu daratang, pating kuriling nyangan lawang. Pating kaletro kana panto hate, tapi ku urang teu dipalire. Bisa digantian ku rupa, duriat teu bisa dihilian ku harta, duriat teu bisa diaya-aya, duriat datang nang teu kapaksa, dikotetkeun dina hate tidituna, diguratkeun dina rasa tidituna. Buka dibaca kurang duaan, dijaga diriksa pinung rasa kaheman. Diriksa pinuh rasa keheman.